Langsung saja bro, artis yang satu ini asli kelahiran kota dingin Malang. Sing duwe bokong semok sa Indonesia co. Sudah cantik suaranya cakep Indonesia. Ada ageng musik, kasih oplok-oploknya mana untuk Devi Aldiva Yu Palapa. Thank you. biasa sekali ya. Aduh. Ini dari mana aja yang di depan? Cilo Jeporo, Karawang, Tulungagung, Pati, Pasuruan, Driorejo, Batang.